Ketika semuanya harus berakhir, ketika pelukku tak lagi berarti, kau memilih untuk akhiri kisah ini. Kau hempaskan aku tak berdaya. Telah ku berikan yang mampu ku beri. Namun tak jua puaskan hatimu. Kau memilih untuk akhiri kisah ini. Kau hempaskan aku tak berdaya. Aku takkan pernah jadi sempurna seperti yang kau pinta. Aku takkan bisa meski telah ku coba. Kau memilih untuk akhiri kisah ini. Kau hempaskan aku tak berhenti.